Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'd. Kita masih dalam pembahasan mausul ikhwani fillah, setelah kita mengetahui pembagian na'am isim-isim mausul yang secara umum terbagi menjadi dua, yaitu yang khasah dan musytarikah. Kemudian telah kita lewati perincian masing-masing yang perlu dimurajaah itu. Nah, sekarang masuk pada pembahasan taqsimus silah. Qala Ibnu Hisham rahimahullahu taala, fa amma silatu fa hiya ala darbaini jumlatin wa syibhi jumlah. Qala Ibnu Malik rahimahullahu taala fil khulasah, wa jumlatun aw shibhu alladhi wusil bihi kaman indil ladhi ibnuhu kufil ay walladhi wasala bihi al mausul jumlatun aw shibhuha. Ini maksudnya wa jumlatun aw shibhuha alladhi wusil bihi. Nah, kaman indil ladhi ibnuhu kufil. Naam, yaitu nam yang suatu isim mausul disambung dengannya, ini namanya apa? Karena silah itu adalah apa? Jumlah yang apa? Yang menjadikan apa? Menjadikan isim mausul ini bersambung, ya tidak? Makanya dinamakan dengan silah. Taim. Walladhi wusila bihil mausul al-jumlatun aw syibuha. Yang isim mausul disambung dengannya itu bisa berupa jumlah atau yang semisal dengan jumlah atau syibhu jumlah. Nah, wal jumlah ala darbaini ismiyatin wa fi'niyatin wa hadha na'am ma'lum. Wa syartuha amran, ahaduhuma an takuna khabariyatan a'ni muhtamilatan lisidqi wal kadhib. Nah, Ibn Hisham kemudian menyebutkan bahwasannya syarat silah itu dalam dua. Untuk apa? Silah yang berupa jumlah harus berupa apa? Khabariyah. Naam. Jumlah khabariyah. Maksudnya jumlah khabariyah yakni yang bisa apa? Disifati dengan sidik dan kadzib. Berarti lawan dari apa? Insya'iyah. Naam. Taim. Adapun jumlah insya'iyah tidak bisa dijadikan sebagai naam silah. Qala wa innama ushtarita kaunu jumlatis silati khabariyatan li'annahu yajibu an yakuna madmunuha ma'lumal intisabi ilal mausuli lil mukhatabi qabla al khitab wal jumlatul insya'iyatu laysat kadhalik. Hanyalah dipersyaratkan mausul itu harus berupa jumlah silah mausul itu berupa apa? Jumlah khabariyah. Apabila mausulnya silahnya berupa jumlah. Kenapa? Karena yajibu an yakuna madmunuha ma'lumal intisab ilal mausul lil mukhatab qabla al khitab. Karena wajib ikhwani fillah kandungan dari jumlah tersebut penisbatannya kepada mausul itu telah jelas. Naam. Bagi mukhatab, bagi orang yang diajak bicara sebelum apa? Sebelum pembicaraan. Wal jumlatul insya'iyah tu laisat kadzalik. Adapun jumlah insya'iyah itu tidak demikian. Kenapa ikhwani filali? Anna madmunaha la yu'lamu illa ba'da iradi sighatiha. Dikarenakan kandungan dari jumlah insya'iyah itu tidak diketahui kecuali setelah apa? Setelah disebutkan. Ya, sirahnya setelah diucapkan oleh na'am mutakallim. Na'am, misalnya khanifillah. Na'am. Taim. Dalam jumlah apa? Jumlah khabariyah yang itu jelas. Contohnya apa? Ja'ar rajulul ladzi qama abuhu yang disebutkan di sini. Nah, itu kan jumlah apa? Jumlah khobariyah ya tidak? Nah, kandungan dari jumlah ini, koma abuhu, abinya telah berdiri ya tidak? Itu sudah diketahui oleh apa? Mukhatab sebelum diucapkan kandungannya. Nah, berbeda dengan apa? Dengan insya'iyah, kum. Ini perintah ini kan tidak diketahui sebelum apa? Sebelum diucapkan ya tidak? Nah, baik. Ini maksudnya. Abadahu damamini. Ini ta'lil dari damamini. Wa 'alala aidha bi ta'lilin akhar kama fi at-tasrih. Bi anna al-mausula waslatun ila wasfi al-ma'arifi bil jumlah. Nahwu ja'a ar-rajulu alladhi qama abuhu. Wa min syartil jumlatil man'uti biha an takuna khabariyatan. Ini ta'lil yang kedua. Bahwasanya mausul itu adalah apa? Waslah ila waslil ma'arif bil jumlah. Ini juga penting ya khanifillah. Bahwasanya isim mausul ini, isim mausul itu adalah apa? Adalah suatu perantara waslah. Waslah itu dalam suatu perantara untuk mengantarkan kepada apa? Pensifatan isim-isim yang ma'rifat dengan jumlah. Sebab kalau tidak ada isim mausul, jumlah itu jadinya apa? Jumlah itu jadinya apa? Apa Zain? Kenapa kok butuh isim mausul kalau kita ingin mensifati naam isim ma'rifat dengan jumlah? Kalau kita ingin mensifati isim ma'rifat dengan jumlah, kok butuh isim mausul? Apa adil? Karena kalau tidak ada isim mausul berarti jumlah datang setelah makrifat jadinya apa? Jadinya hal ya tidak? Tidak jadi, tidak jadi sifat. Paham? Nah, ini penting. Jadi di antara fungsi isim mausul yang berupa isim mausul ya khanifillah yaitu untuk bisa menjadi na'am perantara untuk bisa nyambungkan isim ma'rifat dengan apa? Jumlah. Yang jumlah ini fungsinya sebagai sifat bagi apa? Bagi apanya? Isim ma'rifat tadi. Kita ingin mensifati isim ma'rifat dengan jumlah. Ya, datangkan isim mausul. Karena itu sebagai perantaranya untuk bisa nyambung. Karena kalau tanpa isim mausul, akhirnya jadi hal. Paham? Atau bahkan tidak nyambung. Tain. Nggak akan nyambung misalnya ikhwanifillah. Nam telah datang Muhammad yang apa? Yang tubuhnya pendek misalnya. Ja'a Muhammadun. Kalau dengan tidak dengan jumlah gampang yaitu ja'a Muhammadun al-qasiru ya tidak? Sekarang ingin mensifati dengan jumlah. Ya kan tubuhnya pendek. Misalnya apa? Jasaduhu qasir. Ya. Ja Muhammadun jasaduhu qasir. Enggak bisa ya tidak? Tapi datangkan isim mausul. Ja Muhammadun alladhi jasaduhu qasirun. Dengan jumlah khobariyah yang di sini bentuknya jumlah apa? Ismiyah. Paham? Nah. Nah, apa yang disebutkan dalam tafsir ini bagus. Nah, bahwasanya mausul waslatun ila wasfil ma'arifi bil jumlah. Nahwu ja'a ar-rajulu alladhi qama abuhu. Nah, contoh ini saja kita perhatikan. Ja'a ar-rajulu. Kalau alladhina dihilangkan, ja'a ar-rajulu qama abuhu. Nah, ini kan tidak nyambung, ya tidak? Tidak bisa kita mensifati ar-rajul dengan jumlah qama abuhu. Tapi ketika ada waslah yang menyambungkan ini berupa mausul maka jadi maknanya benar ja'a ar-rajulul ladzi qama abuhu oh telah datang laki-laki yang bapaknya telah berdiri. Naam. Taib. Qala min syartil jumlatil man'uti biha an takuna khabariyah. Dan di antara syarat suatu jumlah yang apa dijadikan sebagai pensifatan ya dengannya yaitu harus berupa jumlah khabariyah, karena tidak boleh dan jumlah insya'iyah dijadikan sebagai sifat kan tidak bisa ya. Sampai di sini jelas. Jadi syaratnya untuk sebagai silah harus berupa apa? Berupa khabariyah. Jumlah, apabila berupa jumlah harus jumlah khabariyah. Kemudian pengertian jumlah khabariyah ini muhtamilatan disunki wal kadhib ay fi nafsiha min ghairi nadharin ila qailiha. Ini pembahasan apa? Telah kita lewati dalam pembahasan usulnya tidak. Bahwasanya nah, khabariyah yang dimaksud di sini adalah apa? Dilihat dari sisi jumlah itu sendiri tanpa melihat yang mengatakannya. Karena di sana ada jumlah na'am khabariyah yang tidak na'am bisa apa? Disifati dengan dusta. Apa itu? Na'am kalamullah. Kalau yang asalnya adalah Allah yang mengatakannya atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dilihat dari sisi qailnya ya tidak. Tapi khabariyah yang dimaksud di sini tanpa melihat kepada orang yang atau kepada yang mengatakannya, karena bisa orang bisa selain orang. Wa ma dzakarahu min ishtiratil khabariyah wa adami jawazi ta'alladhi idribhu ila akhirih huwa sahihun wal masyhur. Naam. Yang disebutkan Nisham pensyaratan khabariyah dan tidak bolehnya ja'alladhi idribhu ya ja'alladhi idribhu, ini tidak boleh, ini adalah pendapat yang benar. Naam wa jawazal Kisa'i alwasla bi jumlatil amri wan nahi ya. Kisa'i membolehkan naam menggunakan apa, menggunakan silah dengan jumlah perintah atau larangan. Nahu ja'alladhi idribhu aw la tadribhu. Wa jawazal mazini bi jumlatin du'a idza kanat bi lafdhil khabar. Nah, ini persyaratannya. Nah, boleh jumlah du'aiyah tapi lafadznya khabar. Ja'alladhi ghafarallahu lah. Maksudnya ghafarallahu lah yakni na'am semoga Allah memberikan pengampunan. Ini berarti apa? Insya'iyah berupa doa. Wajawaza Hisham bi jumlatin masdariyah ya bi laita wa la'alla wa asa nahu ja'alladhi laitahu aw la'allahu muntaliq walladhi asa an yakhruj qala sya'ir wa inni la ra min nadratan qibala allati la'alli wa in shattat nawaha azuruha. Syaitnya mana? Qibala allati la'alli wa in shattat nawaha azuruha. Naam. Naam, sungguhnya aku melemparkan pandangan ke arah apa? Perempuan yang la'alli wa in syattat nawaha azuruha. Naam. Yang berharap, ini jumlah harapan. Naam. Apabila apa? Naam. Intinya apabila dia diperbolehkan pada perempuan itu dia akan mendatanginya. Ini berhubungan dengan nama syair yang jelek, syair yang majin membicarakan tentang perempuan. Wa qala al-akhar wa madza asal wa shuna an yatahaddathu siwa an yaqulu innani laki ashiqu. Ini juga. Naam. Wa ta'awwalahum al-mani'una ala idmari qawlin fil awwal ay qibala allati aqulu la'alli aw istilah azuruha wa khabar la'alla mudmar wal jumlah i'tirad. Ini orang-orang yang apa melarang na'am silah berupa jumlah insya'iyah. Wa amal baitu thani fa'ala anna madha ismun wahidun walaysat dha mausulah. Naam. Kalau ini jelas. Waqtalafu aidan fil wasli bil jumlatin ta'jubiyah famana'ahu jama'ah faqalu la yajuzu an yuqal sya'alladhi ma ahsana. Nah, telah datang orang yang betapa bagusnya. Li'annaha fil istimali insya'iyah, karena ta'ajubiyah dalam penggunaannya yaitu insya'iyah. Wa in kanat fil asli khabariyah, walaupun asalnya dia khabariyah. Wa ajazahu akharun minhum Ibnu Kharuf. Baik. Ini khilaf yang disebutkan untuk kita tahu ikhwani fillah, nampaknya gambaran ternyata bukan perkara yang terjadi kesepakatan, cuman pegang yang sahih. Nah, dari pendapat yang masyhur yaitu apa? Bahwasanya silah apabila berupa jumlah harus jumlah apa? Jumlah khabariyah. Dan ini dari isi makna itulah yang sangat jelas. Nah, karena insya'iyah sebagaimana dikatakan tadi, nah, tayyib penisbatannya kepada mausul belum diketahui kecuali setelah dikatakan. Kemudian juga karena fungsi nah mausul adalah untuk menyambung. Nah, sehingga bisa suatu makrifat disifati dengan jumlah tadi. Adapun kalau dengan jumlah insya'iyah maka tidak bisa digunakan sebagai sifat. Baik. Qala Ibnu Hisham rahimahullah, fala yajuzu ja'a alladhi idribhu wala ja'a alladhi bi'atukahu idza qasadta bihil insya'. Nah, kalau ja'a alladhi idribhu jelas karena ini fi'il amr ya, tidak. Nah, berupa amr. Tapi untuk contoh yang kedua, ja'a alladhi bi'atukahu. Nah, bi'atukahu. Karena lafaz ini lafaz apa? Lafaz fi'il madhi ya kan? Lafaznya khabariyah. Apabila nah, yang diinginkan adalah khabariyah maka boleh khanifillah. Makanya Ibnu Hisham mengatakan wala ja'alladhi bi'tukahu idza qasadta bihil insya. Tidak boleh mengatakan ja'alladhi bi'tukahu apabila engkau maksudkan dengannya adalah insya, karena lafaz ini lafaz akad. Nah, ai insya'ul bai' la al-ikhbar bidzalik. Maksudnya apa? Maksudnya memulai untuk jual beli. Nah, bukan apa? Bukan pengkhabaran tentang apa jual beli yang telah terjadi. Nah, makanya jawabannya apa? Ya kalau nam bituka nam taib hada al qamis, jawabannya apa? Qabil tu atau apa? Kalau dia mau nam menerima berarti qabil tu ya tidak? Taib. Misalnya seperti apa pernikahan zawajtu kaha. Nah, daim zawajtu kaha berarti apa? Jawabannya qabiltu ya tidak? Nah, karena belum apa? Belum dinikahi. Saat itu baru apa? Baru insya, yaitu na'am akad untuk apa? Untuk pernikahan. Bi khilafi ja'al ladzi abuhu qa'imun wa ja'al ladzi darabtuhu. Ini jelas. Karena ini boleh sebab nah istilahnya berupa apa? Jumlah khabariyah. Qala wa tsani an takuna mustamilatan 'ala dhamirin mutabiqin lil mausul. Nah, ini syarat yang kedua. Nah, hendaknya apa? Silah tersebut mencakup atas suatu dhamir yang mencocoki mausul. Taim dhamir inilah yang disebut dengan a'id. Taib dan dhamir di sini dikatakan ghaibin ghaliban. Ya, dhamir yang ghaib pada umumnya. Wa illa faqad yakunul a'idu dhamira mutakallimin qiyasan. Taib. Walaupun apa? Terkadang ya khanifillah. Nah, a'id itu bisa berupa dhamir mutakallim. Qiyasan berdasarkan qiyas. Berdasarkan qiyas. Tapi mayoritasnya apa? Berupa dhamir ghaib. Kaqauli Ali radhiyallahu anhu, ana alladhi sammatni ummi Haidara dirghamu ajamin walaythun qaswarah. Ana alladhi sammatni ummi. Nah, ini kiasnya apa? Ayatnya mana? Hah? Ya, mutakallim pada sammatni, ya kan? Analladhi sammatni ummi. Akulah orang yang ibuku telah menamaiku dengan Haidara. Taib. atau dhamir mukhatabin, nah kiasan aidha, atau berupa dhamir mukhatab berdasarkan kias juga, kaqaulil farazdak wa anta alladhi talwil khuyul ru'usaha ilaika wal aitamu anta tud'imuha. Nah, ini pujian. Nah, wa anta alladhi talwil khuyul ru'usaha ilaika wal aitamu anta tud'imuha. Jadi dari sisi keberanian seorang pemberani, dari sisi kedermawanan dia seorang yang penderma, memberikan makan anak-anak yatim. Tapi ketika perang, ya dia apa? Nah, mengarahkan kuda-kudanya ke arah peperangan, bukan pengecut. Syahidnya mana? Wa antal ladhi talwi, ya tidak. Dhamirnya apa? Pada dhamir apa? Untuk aidnya. Dhamir mustatir fi talwi. Warubbama nam khalfad dhamiril a'id ismun dhahir, atau rubama khalafad dhamiral a'ida ismun dhahir. Dan terkadang juga nah, menggantikan dhamir a'id itu isim yang dhahir. Kaqaulihi su'adul lati adnaka hubbu su'ada wa iraduha anka istamarra wa zada. Nah, su'ad allati adnaka hubbus su'ada. Nah, hubbus su'ada. Su'ad disebutkan lagi ya tidak? Taib, hubbus su'ada. Di sini isim dhahir, a'idnya yaitu su'ad. Yang nah, maksudnya apa? Su'adul lati adnaka hubbuha. Naam, ay hubbuha. Wa hukiya Abu Sa'idin alladhi rawaitu 'anil Khudri ay anhu. Abu Sa'idin alladhi rawaitu 'anil Khudri. Ya Abu Sa'id al-Khudri sama ya kan? Nah, maksudnya alladhi rawaitu anhu. Abu Sa'id yang mana? Abu Sa'id alladhi rawaitu anhu. Naam. Tapi di sini disebutkan dengan isim dhahir. Alladhi rawaitu 'anil Khudri. Qala al-Farisi wa minan nasi man la yujizu hadha. Wa qala al-Ashmuni wa hadha wa huwa syadun fala yuqasu 'alayhi. Dan ini syad tidak boleh dikiaskan atasnya. Maksudnya syad adalah apa yang dimaksud di sini? Yang menyelisihi yang apa? Menyelisihi kias. Dikatakan syad dalam pembahasan lugah kalau menyelisihi kias. Karena apa? Karena asal dari a'id adalah dhamir ya tidak? Kok ini malah disebutkan berupa isim dhahir? Karena inti dari a'id adalah dhamir yang apa? Yang tercakup dalam silah yang kembali kepada apa? Isim mausul. Kalau berupa zahir berarti ini menyelisih kias, makanya dikatakan oleh Ashmuni syan. Nah, kemudian mutabikin lil mausul, yang mencocoki mausul. Mencocoki dari siapa? Fi ifradihi wa tathniyatihi wa jam'ihi wa tadhkirihi wa tathni na'am wa ta'nithihi. Mencocoki dalam na'am poin-poin ini. Nahwu ja'al ladhi akramtuhu wa ja'atil lati akramtuha wa ja'al ladhani akramtuhuma wa ja'atil latani akramtuhuma wal ladhi akramtuhum wal lati akramtuhunna. Perhatikan contoh-contoh ini harus mencocoki ya khonifi. Alladhi akramtuhu. Alladhi akramtuha. Berarti ayatnya mana? Ha, ya dah, kembali kepada allati. Kemudian alladhani akramtuhuma. Huma kembali ke alladhani dan seterusnya. InsyaAllah mudah. Nah, perhatikan catatan kaki nomor 3 di halaman sebelumnya. Nah, mutabikin lil mausul ay fil lafzi wal makna au fi ahadihima faqat. Harus mencocoki dari isi lafaz dan makna atau pada salah satunya saja. Kama idza kana lil mausuli lafdun wa makna. Naam. Kaman wa ma. Taim. Sebagaimana naam apabila ay tersebut untuk suatu mausul ya secara naam lafad dan makna seperti kaman wama fa inna wa hina idzin yajuzu Nah, mura'atul lafzi wa huwal aktsar. Nahu wa minhum may yastami'u ilaik, dan untuk man dan ma ini ikhwan fillah perhatikan dari sisi ait yang harus mencocokinya boleh apa? Nah, secara lafaz dan makna boleh apa? Salah satunya, tinggal dilihat sisi mana yang akan diperhatikan. Dan ini khusus untuk apa? Mausul yang memiliki lafaz dan memiliki makna. Dalam artian apa? Maknanya na'am. Tapi maknanya jamak. Maknanya bisa bermakna luas, tapi lafaznya dengan lafaz yang mufrad, ya kan? Seperti man. Ini lafaznya mufrad, ya tidak? Tapi maknanya bisa bermakna banyak, ya kan? Bermakna jamak. Nah, contohnya misalnya dengan memperhatikan lafaz ta. Fa innahu haina idzin yajuzu mura'atul lafzi, hanya memperhatikan lafadznya saja, dan ini yang lebih banyak. Nah, makanya walaupun maknanya bermakna jamak, tapi karena lafadznya lafadz mufrad, maka na'am aidnya berbentuk isim, berbentuk dhamir yang apa? Yang mufrad. Contohnya wa minhum may yastami'u ilaik. Nah, di antara mereka ada orang-orang yang apa? Na'am mencari-cari dengar. Dalam artian yastami'u ilaik, yaitu berusaha untuk apa? Memperdengarkan kamu, apa yang kamu ucapkan, apa yang diperbincangkan. Di sini man yastami'u. Nah, ayatnya mana? Alif. Dhamir mustatir takdiruhu huwa. Padahal di sini apa? Man yastami'u satu atau dua orang, bahkan banyak, ya tidak? Wa minhum may yastami'u ilaik, dalam artian apa? Tidak terbatas berapanya, ya tidak? Jadi isi makna ini jamak, cuman mura'ah lafaz di sini. Tayyib. Wa mura'atul makna boleh juga dengan memperhatikan dari isi makna. Nahu wa minhum may yastami'una ilaik, dalam surat Yunus. May yastami'una ilaik. Padahal man lafadznya mufrad, ya tidak. Tapi kita perhatikan maknanya, karena banyaknya orang-orang yang apa, yang memperdengarkan, nah, mencari-cari berita darimu. Wa huwa qalilun illa fi al fawajib. Dan ini adalah sedikit kecuali pada mausul yang berupa al, maka ini wajib untuk mura'atul makna. Wa rubbama wajaba mura'atul makna, dan kadang-kadang wajib untuk memperhatikan makna. Kapan itu? Wadzalika idza hasala lafzun min mura'atil lafzi, apabila terjadi lafz, terjadi kerancuan disebabkan karena memperhatikan lafadznya. Nahwu, na'am. A'ti. Na'am. Man sa'alatka. Baik. A'ti man sa'alatka. Wa la yuqal man sa'alaka id law lam tulhaq alamatut ta'nits ma iradatil muannats hasala al ilbas bil mudzakkar aw qubhun. Nah, misalnya yang diinginkan adalah wanita, ya tidak? Berikan kepada siapapun dari para wanita yang minta kepadamu. Adapun laki-laki, ya nah, pikir-pikir dulu, kalau bisa bekerja jangan diberi. Ya kan gitu. Nah, ada seorang mengatakan a'ti man sa'alatka. Ya, berikan. Nah, pemberian kepada siapapun yang apa, yang meminta kepadamu dari para wanita. Yang dimaksud adalah para wanita. Pokoknya kalau ada wanita yang minta kepadamu, beri saja, karena mereka orang-orang yang lemah, misalnya. Tapi jangan dikatakan di sini man sa'alaka dengan mudzakkar. Walaupun lafadz man itu apa? Mudzakkar, ya tidak? Cuman kita harus memperhatikan makna, dan ini wajib. Kenapa? Karena terjadi lafz, terjadi kerancuan kalau kita memperhatikan lafadznya. Sebab yang diinginkan adalah mu'annaf, bukan mudzakkar. Taib. Contoh yang lain. Naam. man hiya, naam. Naam. Nahwu contoh yang lain, ikhwani fillah, a'ti man hiya humara'u amatik. Idlau kila man huwa, naam, humara'u amatik, huwa dengan huwa, lazimal ikhbaru fi jumlatis silah bil mu'annath anil mudhakar. Taim. Ini melazimkan apa? Ikhbar pada jumlah silah dengan mu'annath untuk mudhakar. Jadinya tidak betul. Naam. Jadi harus diperhatikan apa? Diperhatikan maknanya. Tidak boleh memperhatikan lafadznya dalam posisi ini. Kemudian wa yatarajjah mura'atul makna idza sabaqa ma ya'duduhu. Dan dirajihkan untuk memperhatikan makna bila telah mendahuluinya sesuatu yang menguatkan. Kaqaulihi ta'ala wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihah. Di sini diperhatikan dari si makna, cuman secara rajih. Tidak wajib. Kalau tadi wajib, kapan memperhatikan makna? Kalau terjadi labs, ya kan? Terjadi labsun. Sekarang kalau yang hukumnya lebih rajih untuk memperhatikan makna apabila mendahuluinya sesuatu yang menguatkan. Contohnya wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihah. Naam. Tayyib. Wa may yaqnut minkunna lillah. Syahidnya mana ini? Syahidnya pada yaknut, naam, yaknut dhamirnya apa? Aidnya dhamir mustatir takdiruhu hiya, kembali ke man, ya tidak? Kembali ke man. Di sini naam yang rajih, naam harus yang rajih adalah mura'atul makna. Kenapa? Karena ada yang menguatkan. Seandainya pun mura'atul lafadz tidak terjadi labes karena telah dikuatkan sebelumnya bahwasanya yang dimaksud adalah apa? Mu'annath. Ya kan? Fama yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihah. Siapa saja yang na'am thayyib ta'at. Na'am di antara kalian kepada Allah dan Rasulnya dan beramal soleh. Kenapa? Karena sebelumnya pembicaraan tentang apa? Tentang istri-istri Nabi, ya tidak? Sehingga seandainya na'am dikatakan apa? Waman apa kalau tanpa tak taknis? Hah? Apa? Wamai? Yaknut? Nah, nah. Atau jadikan mudhakkar bagaimana? Hah? Ha? Yaknut, iya kan, anda kok, nah, ini harusnya apa? Kalau ingin di sini, contohnya untuk yang mura'ah kepada berarti kepada apa? Kepada lafadz, ya kan? Karena konata yaknutu, ya kan? Ya, konata, nah, yaknutu, ya. Wa may yaknut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan. Berarti di sini naam hanya memperhatikan lafadz, ya tidak? Atau bagaimana? Memperhatikan ambil. Memperhatikan lafadz atau makna di sini? Hah? Ale. Hah? Perhatikan fasamku minkunna ma'fuun muqawwin. Fasamku minkunna muqawwin liqaulihi ta'ala wa ta'mal kita. Sehingga apa? Sehingga tidak harus ya mura'atul makna, tidak harus mura'atul makna tapi apa? Rajih. Yang rajih hendaknya mura'atul makna. Sehingga naam kalau muraatul makna jadinya apa? Wa may yaqnut na min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal shaliha. Baik. Di sini cuman wa may yaqnut huwa jadinya ya. Ya kan? Kalau secara lafaz. Cuman boleh. Boleh kenapa? Karena ada yang menguatkan. Naam. Taib menguatkan yaitu mingkunna. Taib menguatkan untuk apa? Wa ta'mal shaliha dengan ta. Wa minhu qawlu syair. Wa inna minan naswani man hiya rawdatun tahijur riyadu qablaha wa tusawwihu. Fasamku minan niswani muqawwin limura'atil makna. Falidhani kakala man hiya raudatun. Taib, man hiya raudatun. Nah, karena apa? Mina wa inna minan niswan. Taib, niswan yaitu apa? Para wanita ya kan? Kemudian makanya berarti dikuatkan untuk mura'atul makna man hiya raudatun. Kemudian untuk tadi man hiya humara'u matik ini, nah ada tanda tanyanya, ada tanda tanyanya tidak, sehingga keliru kayaknya tadi. Nah jadi man hiya humara'u matik tidak dikatakan man huwa humara'u matik. Atau nanti dilihat lagi coba apakah dihubungkan dengan arti atau tidak. Taib, kesimpulannya di sini untuk naam a'id ya khanifillah, a'id harus apa? Berupa jumlah apa? Berupa dhamir yang mencocoki mausul. Naam, asalnya dituntut secara lafaz dan makna ya tidak. Kemudian naam boleh salah satu dari keduanya. Salah satu dari keduanya apabila apa? Mausul itu memiliki lafaz dan makna sendiri-sendiri, ya kan? Seperti man dan ma. Maka boleh terkadang hanya sekedar mura'atul lafaz, nam dan ini yang lebih banyak, dan terkadang boleh hanya sekedar mura'atul makna. Bahkan pada kondisi tertentu wajib apabila naam terjadi kerancuan makna apabila memperhatikan lafaz. Dan mura'atul makna rajih apabila ada yang menguatkan. Taib. Untuk ayat diperhatikan lagi kayaknya ada yang rancu tadi. Ada yang belum pas. Untuk wa may yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal shaliha. Naam. Insyaallah kita bahas besok lagi. نكتفي بهذا سبحانك اللهم